Rasane ora karuan neng ati loro tenang, cinta matiku kau anggap pelanan. Lagi sa Nela Lopez, bojomu neng apa kelawanmu malah aku tambah nesopo suwe ora jam. Aku mangkaya terminal giwangan monggo ngesamba